kalian. Disebutkan di sini bahwa ada seseorang murid datang kepada gurunya, lalu berkata, "Hai guru, ingkulun hendak ziarah makam Rasulullah SAW. Tapi ulun hendak mencari ziarah nang kira-kira ulun sorongan aja. Kada hendak beimlai orang banyak." Maka guru menjawab, ujar guru, "Di dalam kitab disebutkan, apabila air nang mustaqman dikumpulkan sedikit-sedikit, maka jumlahnya menjadi 20, maka dia suci menyucikan." Lalu si murid tadi paham, air mustaqman apabila dikumpulkan sedikit-sedikit, jadi 20, maka menjadi air yang suci menyucikan. Artinya apabila kita ini sendirian berziarah, maka mustahkamah tadi sedikit, kada bisa suci menyucikan. Tapi apabila bapak rumput kurang banyak, masing-masing mustahkamah sebarataannya, tapi jadinya jadi 20, maka jadinya suci menyucikan. Maka si murid tadi kada jadi memakai niat yang asal hendak sorongan, lalu inya ziarah bersama-sama kurang banyak. Lalu masalah pulang pembacaan, misalnya berzikir. Ada murid ulun nak berzikir sorongan. Lalu guru menjawab, ujar guru, "Kalau ada pohon kayu, nang kuat banar kayunya itu dan bahan itu, lamun nyawa sorongan hendak maribuhakan pohon kayu tadi, napa rasanya andai kada sanggup jua?" Ujar si murid, "Andai kata ulun sanggup, tapi ulun memakai tenaga nang habis-habisan, artinya puyuh. Nah, lamun nyawa maribuhakan itu banyak awal nyawa, sedikit sorong aja menunjul ramah." Lalu paham si murid tadi, apabila nafsu kita nang jahat ini dibawa berzikir bersama-sama, maka seakan-akan zikir tadi sama-sama menunjul merabahkan nafsu nang jahat tadi. Maka mudah nafsu amarah hilang berkat bersama-sama berzikir tadi. Maka Nabi bersabda, "Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah." Nyawa hendaklah bapak ribut di dalam kebaikan, karena bantuan Allah turunnya di dalam bapak ribut. Ini kita jaganya nih, meninggalkan bapak ribut nang hari Jumat Selasa, ya kan? Malam Senayan, malam Jumat, ampih kalau nih, mulut murdah, ampih pengajian, ya kan? Tapi gantinya bakal rumput saban malam, yaitu bertarawihan. Lawan bakal rumput saban bakti sukan, sumbayang subuh. Karena bakal rumput pulang tanggal 21 sampai tanggal akhir Ramadan, tengah malam. Mulai setengah dua malam, nah ada akan sumbahyang hajat, sumbahyang das bibi. Biasa aja lihat di masjid-masjid di langgar-langgar, biasa aja masing-masing aja nang mana nang parah lah, ya kan, kenyaman namanya parah, ya kan, mengambil tempat nang parah aja kan kenyaman sedikit, ya kan, ya kan, hendak bakami daerah nyaman, ya kan, hendak bakami makan minum nyaman, mun orang nang parah di langgar sini nah, lalu umpat beribadah misalnya nang di langgar sini juga, namun parah rasa sakit nak daerahnya menanjem bulik satu mat, jadi nang parah-parah aja dah, ya kan, insyaallah. Mana nang parah mereka ambil nang parah al-akramun awla bil ma'ruf. Nang penting tadi adalah kita beribadah bersama-sama. Lalu ada pertanyaan, setiap orang sumbahyang yang berjamaah di balik pahala ada yang mengatakan hadisnya sama dengan sembahyang 25, ada yang sama dengan sembahyang 27 kali. Kalau orang sembahyang serongonan 25 kali, hadis yang sebutinnya 27 kali, tapi serongonan sembahyang, ada yang sembahyang berjemaah, maka lebih banyak pahalangan berjemaah itu daripada 27 kali serongonan atau 25 kali. Kenapa jadi hadisnya ada 25, 27? Maksudnya itu tidak ada hitungan 27, 27. Nang nanti maksud di sini hanya sembahyang berjamaah lebih banyak pahala daripada sembahyang sendirian. Lalu ditanya apa hikmatnya? Apa hikmatnya? Nah, hikmatnya bagian ini. Di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca panjang kitab banyak, semua keringkasannya aja. Keringkasannya aja dia diumpamakan seperti lampu listrik. Orang yang berkumpul di situ seperti lampu listrik. Ada yang 5 watt, ada yang 10, ada 15, ada 100, ada 50, ada 100, ada 500, ada 5000 wattnya tadi berkumpul di situ bertahan, maka cahayanya menjadi satu. Sesudah menjadi satu cahayanya misalnya sekian, lalu Allah Ta'ala mengumpulkan pahala itu sekian, lalu dibagi rata. Pahamlah. Umpamanya pian datangan ke sini, masing-masing membawa pahala mengiringi niat. Kan pahala itu mengiringi niat. Lalu ini niatnya ini niatnya ini, lalu niatnya diumpamakan dengan kaya duit, ini yang kedua misalnya. Ada yang membawa sejampal, ada yang dua jampal, ada yang macam-macam itu, dibuat di dalam satu celengan. Sesudah itu lalu dihitung, lalu dibagi rata. Semuanya dapat rata. Itulah hasil daripada jawaban hikmah daripada disuruh berjamaah tadi. Jadi kalau orang wali Allah Subhanahu wa taala bernapas satu kali nafas, berhinap sekali hinap. Kan orang berhinap itu sekali masuk, sekali keluar. Sekali nafasnya orang wali diberi pahala lebih baik daripada ibadat orang yang beribadat seumur hidup. Lalu tuan wali ini bernapas saja hanyar baluman bacaan lagi sini, baluman kapakur lagi sini, baluman nazar lagi, baluman macam-macam ibadah lagi, hanya hinak sidin mana raja. Umpat silin duduk di majelis itu sudah berapa duit yang dimasukkan silin jasan dibagi kepada orang-orang lain. Oleh sebab itu di dalam majelis yang baik-baik kita jangan bertindak. Ulun rencana tadi hendak turun ke langgar. Hari ini niatkan hati selain daripada yang biasa-biasanya, tambahannya hendak meminta ampun, minta maaf lawan pian berhadapan. Karena ulun mengodor sampai tadi Jumat kada kawa sembahyang di masjid, mengodor kada nyaman awak garing, jadi kada kawa datang ke langgar. Mohon dimaafkan. Jadi kita kada mendapatkan nanya lewat TV ya. Padahal kan menghendak karena ada pun Ramadan kita mudah-mudahan doakan artinya ulun bisa umpat tarawih malam pertama. Ada pun malam kedua dan seterusnya ulun dihadapan muharrawang sini aja tarawih membacakan doanya aja jalanan tahun tadi. Insya Allah doakan mudahan Tuhan memberikan kita sama-sama terutama ulun umur panjang sehat supaya kita sempat lawas bakarubu. Tolong benar doakan mudah-mudahan panjang umur dan disehatkan Tuhan. Nang kedua lagi tiang doakan benar ulun bulan Ramadan ini mudah-mudahan ulun sobar. menghadapi akan orang-orang yang jahil nambah yang mengetahui akan keadaan kita di sini. Terang terus saja orang nambah yang tahu masalah ulun yang disuruh guru menyampaikan hadis musofa. Mudah-mudahan orang yang macam-macam terhadap ulun itu yang buruk sangka dalam ulun itu, mudah-mudahan ulun sabar menghadapinya. Artinya ulun terus menjalankan hadis Rasulullah yang sopahannya ini, dan mudah-mudahan apa-apapun yang di telinga ulun dang hari, baik di telinga ulun maupun telinga bini ulun maupun telinga dang sana ulun maupun telinga amanakan ulun orang menyambat-nyambat macam-macam, mudahan ulun sabar serumahan. Ulun alhamdulillah hanya melaksanakan suruhan guru ulun menyampaikan ijazah. Pertama ijazah Prefet Samania, kedua ijazah Musofah. Dan ulun kadada menghandaki, kadada toma kepada apapun kadada sama sekali. Nang kaitu tadi adalah daripada kakawanan nang lawan ulun baik sangka. Lalu inya hendak berhadiah masing-masing betapun berapa ikan memberi hadiah lawan sidin jasitung aku sekian jangan situng aku umpat payah itu juga. Nang kaitu masalahnya jadi kadada bertarik kadada itu begini kadada masing-masing memberi hadiah inya menurut kemampuan inya masing-masing dan inya apa namanya tadi beberapa ketulungan merabadahannya itu masalahnya dan duitnya itu ulun gunakan dasar kebaikan umat dua bukan pribadi ulun. Ada sudah catatan-catatannya tapi yang ada perlu mengetahui itu. Ada perlu mengetahui itu pada perlu. Insya Allah ulun kada menjadi panitia hidup di dunia Allah Ta'ala. Ulun di bumi Tuhan ini insya Allah kada menjadi panitia. Tinggal lagi masyarakat ditolong supaya janganlah mengikirat dan janganlah buruk sangka apalagi pian menyambat-nyambat diharap jangan. Doakanlah semuanya awal-awal sahabat-sahabat atau murid-muridku yang hadir hari ini hari penutupan, doakan aku mudah-mudahan aku tabah menghadapi segala macam tantangan-tantangan kurang-kurang yang akan merusak-sakakan kesabaran aku. Doakan mudah-mudahan aku tetap sabar serumahan menghadapi segala macam. Kemudian disebutkan di sini lagi, apabila sembahyang berjamaah atau apapun pekerjaan yang dilaksanakan bersama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada si kepalanya itu. Apabila kepala yang menggawi di situ, gawian yang baik di situ, tadi urangnya urang mana? Ikhlas sempurna. Adapun yang umpat di sisi tadi ikhlasnya kada sempurna, maka dibari Tuhan seluruh yang hadir di sana ikhlasnya itu sempurna. Berkat nang kepala gawi kurangnya ikhlasnya sempurna. Apabila nang kepala gawi itu ikhlasnya kurang sempurna, nang umpat di situ ada saikung nang ikhlasnya sempurna, maka nang saikung tadi membawa kepada si kepala gawi tadi diberi pahala sempurna juga. Paham kata nang bubukan hari ini nang berapa ulangnya banyaknya seikung aja ada nang ikhlasnya bujur-bujur sempurna, maka seberapaan ini diberi ikhlas nang sempurna. Berapa nang seikung kita ya? Baik nang tuang bacanya, baik nang tuang dengarinya. Apalagi nang tuang bacanya sempurna, nang tuang dengarinya sempurna juga ikhlas. Luar biasa hasil dari pagar majlis. Luar biasa. Jadi kita diwasiati oleh Rasulullah SAW supaya jangan meninggalkan akan berkumpul-kumpul. Nah tadi berhubung berkumpul-kumpul tadi ada biasanya ala abwa bihal maqahir ujar Nabi SAW, jauhkanlah tempat-tempat sembahyang kamu dari kanak-kanak. Jauhkanlah tempat-tempat sembahyangmu dari kanak-kanak. Jelas. Jadi nang Tuhan-Tuhannya aja kak. Jadi kagak ada lagi nang. Nah itu. Jadi ini masing-masing hadis Nabi ini kita nang bisi anak buah nang menjaga masing-masing. Itu kecuali anak buah itu dibawa umpat jua sambil dilajari, jangan mengganggu tertibnya di langgar, jangan mengganggu tertib di masjid. Jangan ibu masajidakum sibya kananakan. Dan wajib bagi orang-orang nomor dua, waman salla suyufakum, dan orang-orang yang bisi pedang babuka. Hati-hati, amun ada bisi karis, jangan dibuka. Karisnya dibuat di kumpangnya. Kalau tak cocok, kurang. Empat berkumpul-kumpul di sini, apalagi membawa parang babukaan. Kemari, kalau ya misalnya membawa parang kemari, bapak bawa parang tadi mahadang guru usup sulit ya. Jal guru usup bapaknya mahadang dalam parang, asalnya guru usup ini ya hendak membunuh panggung dia. Tapi mbah melihat dia kada jadi niat turun berubah. Mbah apa niatnya mbah ini jal guru usup hendak membariakan pun. Kada gampang nang guru usup, ada besi tenaga dalam bisa merubah niat orang yang jahat jadi orang yang baik, yaitu dibacakan guru usuk waktu nyembo parang tadi. Tangan guru usuk itu kap ha ya ain sot ha mim ain sin pop, sekali memberiakan ke parang. Nomor tiga, wa min iqamati hududikum, daripada memutus-mutus perkara. Agak aja kantornya sudah di sini, cegel itu kantor kejaksaan. Jangan masjid diulah kantor jaksa. Warabi aswatikum. Nomor empat, jangan kuriakan. Di dalam masjid kuriakan. Jangan di dalam langgar kuriakan. Nah, coba lihat di langgar kata ini, kan ada kuriakan. Memang baca mulut itu kan itu lain, itu ngarangnya menyaringkan suara beribadah itu ada wawasir lukolakum awijarobe innahu alimun bidatis sudur. Itu ada kawal-kawalnya pulang nampian jantak dalilnya banyak mana di kitab-kitab ini, banyak di kitab, banyak mata kan. Ya biasa kalau iblis itu datang kita kuliah tiba iba emang kuliahnya nyari-nyari iblisnya nya buka kenapa suming talinganya tuh bang suming talinganya. Jadi jangan kuliahkan di masjid dilanggar, jangan wa khusumatikum, dan jangan sampai ada bermusuh-musuhan di masjid dilanggar, jangan ada bermusuh-musuhan. Wa ajmiruha, dan hendaklah harumi langgar itu masjid diharumi. Macam apa supaya langgar lawan masjid itu harum? Masing-masing membawa minyak harum. Oleh sebab itu di muka itu namanya orang yang membagi-bagi minyak harum. Tunang di muka-muka itu nang di jalanan-jalanan itu nanti membagi-bagi minyak harum. Jadi pihaknya itu apabila tidak masuk ke langgar sini, ambil aja minyak harum di situ, tapi membayar. Supaya masuk kemari itu berminyak harum. Jadi maharumi lawan langgar. Ulun dan kemari berminyak harum, kan? Padahal kan ada siapa-apa di sini. Nah. Kedada bini ulun masing-masing. Ya. Kedada sebab malaikat yang datangan ini. Ada di sini malaikat banyaknya. Jadi baharum-harum. Ingatlah karena, oh, minyak harum lah. Nah, itu nak guru khusus lah. Baminyak harum guru Mas Badal baminyak harum juga. Nah, guru Haji Muhammad baminyak harum juga. Nah, Masya Allah. Sidin bakas dibayi orang barak. Jadi disuruh lah harum-harum. Nah, iya kan? Perepen, minta jual di anak garu. Garunya garu yang bagus. Jangan garu batukan lah. Garunya nang super, garu nang bagus nang harum. Jadi kita adabnya tadi kananakan nang kada tahu bahasa tu tinggal aja, ya kan? Ah, ada belajar kan? Mau buka penulunya, lima aja. Nak buah buah tu jadi empat buka aja di sini. Jadi buka puasa ditakuni ya, dulu puasa kayaknya kada kah? Namun karena anak-anak ada puasa, datang kemari kepada buka ngalanya, Tuhan nak ngalanya, anak memban batas. Iya kan? Tapi bagus juga uang guru supaya namun anak cucu kita tak dapat dilanggar sini, anak bukaan puasa terkelubut. Ada juga bagusnya, biar kita di rumah itu sunyi. Ada dengan menawar lagi kita hendak apa kah, hendak apa kah, puja orang berhari hendak bagutlah sebab anak cucu kada ada lagi nya dilanggar nya kalau buat orang orang dilanggar maka merepot mengurusi mengurusi repot orang dilanggar nang sudah cukup aja tuh buburnya ya tak ada aja nang lotot cucu kita nih. Nah soalnya soalnya enggak sikung lagi nih sikung lagi ya sikung ya sikung lagi padahal aku piyainya nih anak nelayan aduh mendilihat rambut nih kau aja di presiden nih. Kenapa biar melihat rambutnya tercengang-cengang baik mendengar suaranya tangang-angang limbah sudah melihat senyumannya Guru Wijaya kada tahan lagi biar tak ucap bah-bah senyuman abah ini jaya membunuh semua wanita. Siapakah yang mengatakan itu? Tidak ada, bukan tidak ada lain, yaitu Sarah Azhari. Munir-munir cantik. Ini akan datang ulang insyaallah. Ayo dengan sirah teman. Jangan bahirilah berosok. Doakan aja mudahan ulun bisa mandak hati yaitu tabarruk dengan khulullah. Mudah-mudahan ulun bisa melaksanakan wasiat guru ulun yaitu mengambil berkat siapapun dan mengambil berkat apapun. Ulun diwasiati guru apapun nyawa ambil berkatnya siapapun nyawa ambil berkatnya siapapun nyawa ambil berkatnya semak samunyaan sebab samunyaan ini dari Nur Muhammad itu ada kebaikannya nang kayak apapun pasti ada berkatnya jadi mengambil berkatnya itu itu perintah guru ulun dan ulun wasiat yang mana mudah-mudahan ulun kau melaksanakan. Jadi ulun kedatangan anak mendatar tercinta Sarah Azhari. Ulun mengambil berkatnya. Nah macam-macam ulun tak paham entah. Haji mengambil berkatnya jar bisa menggawil neneknya dah. Kada. Cuma ulun ingin mendengar pemirsa itu bersenyuman abah yang ngejar membunuh wanita sedunia. Dan ajar Nabi terakhir waj'alu 'ala abwabiha al-mutahhira andakilah di pintu-pintu untuk masuk ke masjid tempat-tempat bersuci. Nah ya ka urang bahari kala bisi rumah nang sugi-sugi bahari tah di higa nang tangga naik tah ada pembasuhan batis ya lah. Jadi orang nak naik ke basuh batis dulu. Nah, ya kayak itu tak dianggapi di muka-mukanya itu wadah-wadah jaga orang babasuh. Di sini alhamdulillah sudah ada kerang-kerang supaya membasuh batis, supaya langgarnya masjidnya jangan kotor, jangan rigat. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu, kita tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan suci Ramadan. Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu syahrus sabri, bulan sabar. Nah, dan ujar Nabi, wasabru thawabul jannah, sabar itu balasannya surga. Jadi kesimpulannya, bulan Ramadan membawa orang ke dalam surga. Awalul rahmatun tanggal 1 sampai tanggal 10 siang malam penuh turun rahmat Allah. Kita meminta lawan Tuhan rahmatnya nang sebanyak-banyaknya malam pertama sampai 10 malam siangnya bersama. Tanggal 11 sampai tanggal 20 wa ausatuhu maghfiratun penuh keampunan Allah. Kita minta ampun banyak-banyak mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 wa akhiru hukum minanar nomor tanggal 21 sampai akhir urang nang ditulis neraka. Lalu ini meminta ya Allah merdekakan ulun dari neraka. Ih hujatnya. Jadi dibagi tiga, sepertiga nang pertama rahmat, nang pertengahan keampunan, nang terakhir kemerdekaan dari neraka. Kemudian puasa mempunyai rukun yaitu dua. Pertama berniat di setiap malam, arti malam itu antara maghrib dengan subuh, berniat niatnya sahjatu puasa di esok hari fardu karena Allah Ta'ala. Tapi yang paling sempurnanya sahjatu puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tunang sempurna niat nawaitu shaumawalim an adai fardhi ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saban malam niat itu, kemudian esok harinya mulai subuh sampai maghrib menahan diri dari segala nang membatalkannya. Adapun yang membatalkan akan puasa yaitu pertama jima di siang hari ini. Lamun malam guru sore boleh ya. Arti malam itu maghrib. Jadi misalnya limbahnya maghrib itu misalnya ada daun berbunyi lah, menyedong di nyolong mencetak daun. Jadi daun kita itu cakupakan juga. Nah itu artinya boleh ya kak. Namun aksi yang jangan kada boleh. Kada boleh dicium aja lawan bini lawan laki kada boleh makruh. Bajauh-jauhan aja itu memesam mana aja. Lamunnya sudah dong daoh ayo aja sih kak. Pemukul masukkan ke luang daohnya. Dengarannya membuka akan kebujuran. Nah, lamun inya tang ada aja orang puasa siang nih, begawi lawan umanya nih, harau topian wajib bayar kitara. Sekali menggawi, seikung menukar jariah, dimerdekakan punya dua kali dua ikung, punya tiga kali tiga ikung, bapak bahaya milih. Lamun kada datang jariahnya atau ada manukar kada bisa duit puasa 2 bulan berturut-turut. Ayo lamunnya 2 bulan berturut-turut puasa, lamun kong misalnya nang kada berturut-turut sudah olehan sebulan setengah puasa, lalu batal sehari basa pulang hitungannya mulai satu. Hen, jadi dijaga banar, jangan terparah-parah. Lalu belum puasa siang, menandak malam aja, tunggu daun berbunyi kali maghrib. Ini biasa kan orang-orang kawin, orang kawin bulan Sa'ban, jadi hanya kan kalau, jadi bulan Ramadan itu asa gagal aja lagi.